السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kesembilan kata pengarang, berkata Allah Ta'ala, hai anak Adam, jangan engkau tuntut daripada aku akan esok, dan aku tiada aku tuntut daripadamu akan amal esok. Apa maksudnya? Yang kesembilan daripada 12 mutiara hikmah yang telah dikumpulkan oleh Ka'bul Ahbar daripada segala kitab-kitab yang telah turun daripada langit, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jangan engkau tuntut daripada aku esok, dan aku tiada aku tuntut daripadamu akan amal esok. Maksudnya, kalau kita nak buat amalan, jangan nanti esok. Melainkan benda yang memang orang tak buat malam ni. Itu lain. Dia ada benda juga. Kalau kita rasa nak buat selalu tak boleh. Ada. Rasa nak buat haji. Tahun ni nak pergi haji. Tak boleh kalau bukan musim ni. Kena tunggu musim. Itu lain. Mana benda yang boleh buat selalu, kalau boleh lah buat selalu. Itu maksud dia. Rasa nak sedekah malam ni selalu, jangan tunggu esok, takut tak dah. Rasa nak baca Quran ambil kelebihan sekali, mama tak baca surah Yasin, baca selalu lagi balik. Jangan kata start balik Mekah ni start minggu depan macam tu, buat selalu. Kerana kita ni, nyawa kita bukan sehari dan bukan kira jam, dia kira nampak je. Nampak? Nyawa dia kira nampak. Maknanya nyawa kita yang terakhir adalah hembus. Mana tarik rotlah tu? Tubik tu ada lah. Dia tak kira jam, pukul 9.4, pukul 8, tau. Berapa nafas dia? Dia 3 kali tarik nafas dia. 3 kali. Maksudnya, janganlah kita tangguh-tangguhkan kalau buat perkara kebajikan. Dia pesan dalam sahabat Nabi radhiyallahu anhu ni, kalau benda kebajikan, dia bagi dulu, bagi dulu. Kalau benda hak dunia, dia bagi orang lain dulu. Muak tu. Dia gitu. Kalau dalam bab kebajikan, maknanya dia belum beri dulu. Sebab tu kita dengar hadis kata siapa berbu-bu nak bang, berbu-bu nak ambil sah awak, dasar dalam bab kebajikan. Berasa nak taubat selalu, dasar tunggu lama-lama kan. Minggu depan ke ambil malam Jumaat ke ambil malam kok anda lah. Selalu. Berasa nak sedekah kat gigi buah dahulu lah tabung. Esok belum tentu. Pada Allah kata wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Hendaklah kamu bersedekah ke jalan kebajikan sebahagian, bukan semua, daripada harta yang kami beri kepada kamu sebelum daripada bahawa datang akan kamu oleh kematian. Kematian ni tak tahu, mungkin esok. Allah kata fa innaka la tadri mas muka roda, sesungguhnya kamu tidak sedar apa nama kamu pada esok hari. Mana malam ni dia nama kita. Malam ni orang panggil nama lah, dah kita bernyawa. Kalau esok kita tak bernyawa dah, orang panggil nama. Orang panggil jenazah lah. Orang tak kata waktu turun jenazah lah pagi esok. Ni malam ni orang panggil lain. Abang Ye, abang Ye. Abang Mak, abang Leh, Cik Loh, ada Cik Loh. Mahal tak orang tanya? Esok orang panggil mana? Kat mana ada jenazah? Orang panggil gitu. Gitu. Jadi tak ada lah. Allah tak tunggu kita esok lusa, buat selalu. Jangan tangguh-tangguh. Kerana nyawa kita bukan macam botol kicap, botol tematu. Kita tengok di punggung botol, di pinggan dia tulis 31 hari bulan 3 2008. Boleh lagi, boleh lagi, nampak lagi. Tak ada itu dodos nyak itu. Nah, kakak orang boleh patok, kakak dua boleh patok. Nah, nyak itu. Maknanya Allah tidak tuntut daripada kita amal esok. Allah tak buat esok, oh, nak selalu, benda nak buat nak selalu. Nah, batulah biasanya orang tutup majlis dengan suratul as, ada kan? Baik, kita tutup majlis kita malam ini dengan surah al-as. Ha, maknanya tutup tu supaya benda-benda kebajikan, majlis-majlis yang kebajikan seperti itu dapat kita buat lagi lain kali. Lepas tu sempena dengan itu orang baca surah al-as. Kerana surah al-as itu orang kata wal-asri, demi masa. Innal insana la fi khusrin. Innal insan. Tuhan tak kata al-insanu, tapi innal insan dengan taukid. Sesungguhnya manusia la fi. Buh sutil lagi la. Taukid pada huruf fi. La fi khusrin. Sungguh bukan lawak, dalam kerugian. Dalam kerugian. Illalladzina amanu wa aminu salihan. Mereka ada rugi orang beriman dan beramal soleh. Allah dah kata illalladzina amanu je. Illalladzina amanu wa aminu salihan. Kalau kata orang beriman saja, orang aman beriman. Ha, duyung beriman mereka, duduklah kamu. Ha, kepala yo beriman mereka. Tapi rugilah. Nah, masa orang maghrib dengan isyak orang duduk atas rumah Allah, dia duduk bila beteng tengok orang nyanyi. Nah, hanya rugi. Ha, pergi pula nak beranak. Ha? Kesepuluh berkata Allah Ta'ala, hey anak Adam, aku jadikan akan dikau daripada nutfah, maka dia dia aku tinggalkan akan rezekimu, aku dahulukan akan rezeki kepada perutmu. Mimbak rezeki. Bak rezeki ni telah menyebabkan ramai umat Islam jadi syirik. Kerana tak yakin dengan rezeki. Ha. Walaupun kadang-kadang nama dia Muhammad Rezeki, tapi dia tak yakin dengan rezeki Allah. Ada orang nama Muhammad Rezeki, tapi tak yakin rezeki Allah. Dalam banyak bidang menyebabkan kita ragu, rezeki itu adakah dapat daripada Allah. Apatah lagi kalau dalam bab nak mentaati perintah Allah, maka tak munasabah langsung jikalau kita ragu tentang rezeki Allah. Nak pergi ke Mekah, takut anak-anak tak makan, minum, itu gini, takut susah. Tinggal tak fikir, takut ada gitu gini kan? Ha, tak pergi. Pergi rezeki punya masa. Kalau aku matikan binti tak banyak tinggalkan anak ni. Ha, guna anak-anak aku bila-bila. Tak, nak makan lagi mana? Atau sosok lah lagu tu. Nah. Kerana kita ni jadi daripada nutfah. Ha, nak kaji asal. History dia panggil. Sejarah. Ataupun tarikh kita. Asal nutfah. Nutfah mani lah. Apa benda mani ni? Muftazarah Arab panggil. Sesuatu benda yang orang anggap sebagai kotor. Ha, asal kita. Dan yang menteri pun daripada mani. Di malam dan yang menteri pun daripada mani. Menteri Yusof daripada mani, esko, wakil rakyat, tok imam, tok guru, ustaz, JKK. Ada mari. Nah. Daripada air mani, mustazarah benda yang dibilang keji. Kita tak mau cara hak keji tu, nak cara benda ke. Pasal kait dengan rezeki, asal ke setitik mani. Dalam setitik air mani tu ada lebih kurang 10 juta. Katanya pakar kaji hayat lah. Nah, sperma tau, sperma. Sperma tu kita lah. Ha, 10 juta tu boleh masuk seia menembusi embrio dalam rahim ibu kita dengan perintah Allah, beranam. Kalau dua masuk, kembar dua. Daripada 10 juta. 10 juta tu zonniah, kata pakar-pakar, bukan yang bilang. Dah apa kita boleh riwayat. Macam pakar sains kata matahari dengan kereta kepala kita ni 93 juta batu. Oh, bukan banyak ilmu Allah. Bukan ditarik tali cik naik apa tali. Dia pakai anggorang yang hampir tepat. Walaupun salah sikit, tak apa, kita boleh cerita. Halus hangat, titik mani tu bukan selama. 10 juta ekor tu kalau Tuhan hidupkan belaka, mati mak kita. Nah, paling banyak kembar lapang mak hidup. Seorang ibu daripada Australia, kembar lapang. Oh, lapang. Nah, lapang sekali Tuhan beri ke dia. Nah, makna kek eh. Titik mani itu maksudnya satu sperma saja. Daripada titik itu ada berjuta-juta, saja hidup menjadi kita. Tuhan winyau. Daripada yang kecil begitu, boleh jadi janin. Ha. Ha. Boleh jadi janin Tuhan letak tulang, letak daging, lebuh kulit, lebuh lendir, lebuh mata rotik, tebuk telinga. Nah, terik kaki, terik tangan tu bik. Kau lama kau molek. Kau lama kau molek. Mula-mula macam ke anak katok. Nah, kekok uang kali. Kau berbentuk, kau berbentuk, kau berbentuk. Besar, 9 bulan. Haa, beranak. Tadi halungnya jadi besar. Berapa? 4 kilo beranak. Daripada halung macam semua, dah 4 kilo. Daripada 4 kilo beranak 6 bulan 10 kilo. Setahun setengah 15 kilo. Dan ni besar panjang lah. 60 kilo, 70 kilo. Kalau makan banyak 120 kilo. Besar janda. Daripada halu sampai besar janda Tuhan boleh buat. Dada kita ragu tentang rezeki. Pelik yang lu. Ha? Ni nak pergi kot tu, ni nak ikut. Ha? Ragu pun dia. Nah, Tuhan yang mampu buat kita daripada halus sehalus-halus. Ah, ha, kromosom ni panggil. Siapa jadi besar panjang ni siapa jadi gagah, dada kita dak yakin Tuhan boleh beri rezeki. La ilaha illallah. Dak mana siapa rasa. Apatah lagi kalau dalam bab nak menyampaikan kebenaran. Allah, kalau aku ikut kebenaran kang, hari main kang tu banyak. Kang tu buah hitam. Ha. Mung kalau kamu mung kabo tu kang. Ha. Ada muka terkangkang. Agak kiwak dia yang itu lah. Kalau kabo tu kan orang marah, orang marah, tak apa nak bagi dengar kurang orang. Ha, dia main buah gitu boleh kurang orang kan, tak sampai 15 orang, tak ayo. Dia main gitu pula. Nah. Jadi buat tok gitu lah. Ya, dia kot dia ngajar 15 orang ke atas baru bayar. Elang. Ada. Dia kena isi orang tiap-tiap malam. Tak? Sungguh. Guru pelawat. Tak kira hak yayasan ke jabat agama. Tak ada. Imbuhan itu bagus. Nak? Untuk memberi sedikit. Tak? Kesenangan kepada orang yang susah payah nak menyampaikan. Baguslah. Kita tak bertikal tu. Tapi maknanya kalau ada orang 15 orang saja atas tong. Nah, kalau dia kabur, hak ni kalau kabur ni memang 3 hari dia, 3 orang ni memang lari. Bila 3 orang ni lari, pasal apa dengar hukum ni. Nah, tinggal 12, dia kabur dah, kalau 12 dah ayam. Jadi, buat up kita buat slow. Ha ni, rasa ragu lah rezeki Allah. Nah, yang beri makan kita daripada dalam perut, siapa dalam kubur balik. Ha, pagi tak tanggung, siapa dia? Apa dia yang tanggung kita? Bistro. Allah tak ada. Tu hak duk WBT kita, hak duk WBT projek kita. Tu hak tanggung. Nah. Tak salah dalam bab nak menyampaikan kebenaran, tak salah takut dengan rezeki. Nah, ayam pink kenyang nyando, digunti roti telur bagi ayam pink. Dia haka kepada Allah. syirik kepada Allah. Nah, kenyang. Allah yang satu yang ini. Sesok kan? Aku dahulukan akan dia rezeki kepada perutmu. Habis masa tempoh baru tak ada rezeki. Jadi dah sesok lah. Orang kafir tak ada herap. Oh, kita kadang-kadang pilih orang kafir dah takut masalah rezeki. Allah Ta'ala ni dia tak ada belanja wang. Dia kalau belanja wang, dia takut habis. Belanja wang ni 3 bilion. Maka jangan belanja lebih dari 3 bilion. Pasal harta ada 3 bilion. Dah harta Allah, dah habis. Dah habis. Takut apa? Nah. Kesebelah berkata Allah Ta'ala, hey anak Adam, jika kau redakan dengan barang yang telah aku bahagikan bagimu itu, nescaya aku pusakakan akan hatimu dan badanmu. Dan jika tiada kau redakan dengan barang yang telah aku bahagikan bagimu, nescaya aku keraskan atasmu dunia hingga engkau tuntut akan dia seperti engkau tuntut akan binatang yang liar di dalam hutan. Maka demi kemuliaanku dan kebesaranku, tiada kau peroleh akan dia dunia menaikkan barang yang telah aku takdirkan bagimu, padahal engkau itu dicelakan di dalam segala manusia. Maksudnya, kita redalah dengan segala pemberian Allah Subhanahu Taala kepada kita, sikit atau banyak. Banyak alhamdulillah, sikit sabar. Sehat alhamdulillah, sakit sabar. Ikhtiar dua bab. Kalau hok sakit, kalau hok miskin, ikhtiar supaya jadi kaya. Kena reda. Nah, jangan komplain Allah Taala, jangan komplain. Ada orang di komplain. Nah, doa adillah Tuhan beginilah, tak patutlah. Kalau anak dia sakit tak patutlah orang lain dak macam aku Tuhan buat apa bertahun-tahun berobat anak aku dak tak patut buat gini ha sok pelik. Terima saja sudah. Dan orang yang mencari harta dalam keadaan tak reda atau dak berterima kasih dengan setakat mana yang telah diberi, orang ni Tuhan akan jadikan dia kejo harta macam kejo Natalio. Ha, sebab tu kalau Tuhan beri kita sikit banyak, kita kena reda dulu kalau ada ni. Jangan kita tak reda. Lepas tu nak cari lebih ni, tak salah. Masalah yang salah nak cari lebih kalau ada ni, tak terima kasih. Dan kita ajar kepada budak kan, kalau orang tua beri barang-barang, kata terima kasih. Tak? Ha, kata terima kasih. Ha, baik ambil itu, kata terima kasih. Ha, budak tu beri semula, terima kasih wakcik. Ha, oh, pandai ajar anak. Dah kita kalau ada tamu-tamu berlari-lari terima kasih dah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dah nak lagi dah ni situ dah sini. Jadi kalau hak ada dah kita masih belum berterima kasih, nak banyak lagi, maka Allah Taala janjikan kita kejar ke harta, cari macam kejar binatang liar. Ya sungguh diibaratkan seperti kejar binatang liar. Orang kejar binatang liar lah. Natang ni nak leluh dia. Jauh cik jauh upati. Upati ni nak. Jauh. Pasir ring tu. Ke hingga pak aku. Cuma ni nampak tangan mula. Dan kalau jauh usir, cik jauh. Nah, leluh. Nasib baik boleh. Nasib tak baik, tak boleh. Natang dia. Cik jalan-jalan-jalan-jalan, jumpa kijang, jumpa kaki, jumpa napuh. Nah, jauh. Kejauh takat. Orang tak ramai orang yang dapat tangkap. Batu yang ramai-ramai nak cari jauh ke dunia, kau boleh tak ramai. Boleh tak ramai. Dah ramai, kau dah boleh. Nah, baik kita ambil hak belum boleh, hak belum boleh tau. Hak boleh pun lelah. Pasal jauh. Ha, dia gitu. Kalau kita ambil cara tak kerja, boleh. Dalam keadaan tak lelah. Kalau tak boleh pun, tak lelah. Haa, dia gitu. Maknanya carilah dunia, jangan kerja. Kerana dunia ni macam bayang kita. Kita jalan tepi tengah panas, tengok ada bayang. Jauh kok. Siapa setiu? Jauh. Allah, ha, ha, ha. Dunia gitu lah. Kita pun balik malah layangmu, aku pala Allah, 40 batu pun kerjamu. Tak boleh pistai kamu, dia kata ke bayang ni. Dia pun balik. Balik. Ikut dah sekarang bayang. Ha lagi. Maknanya rezeki tetap akan boleh. Kerana tulis dah. Nah, nak ambil, nak kaya boleh, nak jadi korporat boleh, nak jadi bilioner boleh. Jangan kejar. Bila kejar lelah. Bila lelah, banyak benda tak boleh nak buat. Tak ada pergi surah, tak ada pergi masjid, tak ada dengar, tak ada semayang, banyak tak ada. Toko-toko kerja itu, tengah jadang. Orang utang kata baru, orang ni tak kuatan, orang ni tak kemamang, orang ni kolompu, orang ni campur musang. Nak? Bukan nanti cari akhirat. Nak? Ini projek ni, projek ni, ni cari kabel ni, kabel putuh. Macam-macam lah. Tak ada dengar. Duduk-duduk, pautih kereta depan wakil. Kita musadi, tak ada sutil lah umur. Faham tak? Ada dah. Ha? Jadi macam kerja nak tanya. Baru dapat 5 minit, orang telefon pula, nak pergi pula sekarang. Nak? Tak dang, tak dang. Kalau tak dang, maknanya main dengan anak bini, dia tahan kira. Tak dang, hak dengar Tuhan. Tak dang. Rugi saja, pakai jaguar, pakai posi, tak dang semayang maghrib. Nak? Hina pada kambing negeri. Betul tak? Dah tak dalam semayang? Orang yang tak semayang, orang yang tak tunai kewajipan Allah, kaya miskin ni dia teruk pada datang. Kenapa? Pasal datang tak asyik neraka. Kami asyik neraka tak? Kami. Masuk neraka? Tak ada. Orang tak ramai. Nah, kambing tak asyik neraka, padahal muka dia tak cium mana. Faham tak? Orang comel, bodeng apa semua, dengan baju saik, dengan baju kok, dengan kereta ho, asyik neraka. Alhamdulillah. Baru masuk? Pasal tak? Tak kereta. Kambing tu dia bina dah masuk neraka tak salah kata. Nah, kambing lah tu akad nikah. Dia nak dia pakai sejauh itu kokok-kokok. Dia boleh atas warnet kereta orang baru beli. Boleh-boleh ada kawan baru balik bibar. Tengok dua ekor pasang dua atas-atas. Nah, boleh-boleh ada. Haa. Mana tak yang tak ikut? Dia bina dua ekor tu. Tak kena lah, tak. Ini tak ada hukum dia. Nah, tak kena tak. Hai anak Adam, para siapa tiada rata ia dengan qadaku dan tiada sabar ia terbalikku dan tiada syukur ia atas nikmatku. Jadi membadai dengan pemberianku. Maka hendaklah ia keluar daripada bawah langitku dan hendaklah menuntut ia akan Tuhan yang lain daripada aku. Baik, dalam yang terakhir kali yang ke-12 ni, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam hadis qudsi. Nah. Barang siapa tiada redha dengan qada'ku. Qada' ni mana hukum Allah, bukan hukum syarak saja. Hukum yang Allah taala tentukan. Kita ni ke mana pagi petang, celik mata sampai tidur, apa jua dalam hukum Allah. Allah Ta'ala kodokkan kaya miskin, sehat dan sakit, senang dan susah. Meniaga orang ni kodok, kodok orang ni jadi peniaga, orang ni jadi kerani, orang ni jadi derba. Nak kena redha dengan kodok. Nah. Dan tiada sabar ia atas bala ku. Mana marah bila Tuhan uji dia, ataupun rebah dengan sebab ujian. Dan tiada syukur ia atas nikmat, tak terima kasih. Mana tak guna nikmat itu untuk balas budi Allah. Dan tiada memadai dengan pemberianku. Hak Tuhan beri, tak nampak pun. Yang nampak, hak manusia beri. Ha, ini pak nyakit. Yang pertama, masalah redha dengan qada. Menjadi rukun iman yang keenam, beriman dengan qada dan qada. Khairuhu wa syarruhu. Baik atau buruk, ketetapan daripada Allah. Dalam satu hadis, inna Allah qaddara maqadir kulli syai min qabli an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah aw kama qala. Sesungguhnya Allah Taala telah mentakdirkan kejadian-kejadian segala kali. Kejadian kita, kejadian anak kita, dunia manusia yang ada dalam dunia, begitu bini-bini sebelum daripada Tuhan cipta langit dan bumi 50,000 tahun. 50,000 tahun tu Tuhan takdirkan tu berlaku gini. Hak ni tak kena, hak ni tak kena, hak ni rebah, hak ni bangun, hak ni jatuhlah sungai. Dah macam-macam hal. Ha, jadi bila berlaku kalau perkara itu maksiat, maka kita bertaubat kepada Allah. Kalau perkara itu makna nikmat, kita syukur kepada Allah. Kalau perkara itu bala, ujian, kita ingat ini ujian daripada Allah. Kerana kita telah mengaku beriman, mesti diuji. Kena redha. Nah, redha ni makna tidak marah. Suka tu hati suka, bukan mulut suka. Bukan tu awak rebah ping langgar dia. Kereta capok duduk biar lokal suka kakak. Dia buat pulak suka redha. Ha, itu bukan redha, tu bodoh. Maknanya tak marah nak awak guna silap aku begini-begini, ada hikmah ni. Nah. Termasuk juga dengan hukum yang Allah Taala tetapkan yang mesti kita lakukan di dalam kehidupan kita. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba, wajib redha. Kena redha gitu. Pasal tu termasuk ketentuan hukum Allah. Allah turunkan hukum daripada langit. Haram berzina, haram minum arak, haram perjudian, haram mendedahkan aurat. Kena redha. Redha ni sifat orang beriman. Nah, dan alamat bagi Islam. Redha. Bukan redha. Orang tanya redha. Aku tak redha mengambil lipat aku. Anak-anak redha ni tak suka. Aku tak redha ni aku tak suka. Kita kena suka segala yang berlaku. Sekalipun benda itu maksiat. Kita terlupa, kita tersalah melakukan dosa pada hari ini, redha. Bukan redha suka buat maksiat. Maknanya aku terima ini ketentuan daripada Allah. Ha, gitu. Maka jalan keluarnya, bertaubat dengan segera. Dia ada jalan keluarnya. Walam yasbir ala bala'i, dan siapa yang tidak sabar dengan bala aku. Bala maknanya ujian lah. Ujian dengan kemiskinan, ujian dengan kekayaan, ujian dengan sihat, ujian dengan sakit. Nah, banyak. Bukan susah je ujian. Senang ujian lah. Allah uji orang seseorang hambanya dengan kesusahan. Nega tak akan nak nega, tak jadi juga. Nah. Buat kerja tu, buat kerja ni, jual. Tak laku banyak tuan uji dia. Sabar. InsyaAllah, satu masa, aku berjaya. Begitulah. Aku dah jangan lawan, tak kerja Allah. Ha, ni baru orang ni, orang senang dia panggil. Pasal apa? Sabar dengan ujian. Ujian dengan kekayaan. Maknanya jangan kita ingat orang susah yang kena uji. Tak boleh makan, anak bini dia susah. Cari fitih. Oh, dia tengok orang kena uji. Eh, kita kena uji kau dengan harta kita. Tuan uji dengan wisnam. Nak tengok. Wisnam dia. Nak? Ha. Ada orang ramai juga yang rebah dengan kesenangan. Masa susah itu boleh mari surat masjid. Nak? Lain-lain mari dah. Banyak projek. Tuan ambil projek gitu. Nak? Dia belum mari akmah. Pasal kena blacklist. Ha, tak? Ha, tak boleh projek. Tak akan nak lele. Kabel pun putus. Lain ni boleh kabel baru dah. Kasar pada kabel telekom ni. Tak? Ha, 3 projek boleh. Waktu 6.3 juta. Waktu ni 900 ribu. Waktu 2 juta boleh. Tak nampak muka masjid. Tak? Ha. Tak nampak kau lama, kau nampak. Kau lama, kau nampak. Mula buat slow tu. Lalu. Lalu buat laju. Shing buat lalu gitu. Tak? Kau nak tengok kan? Ha, tu. Ujian tak? Dulu semayang 5 waktu. Dia ni dah banyak. Pasal Tuhan Awi jadi laku kedap, tak semayang terus gerik. Nah. Dulu tak apa laku kedap, jual juga. Mana kalau buat artisana laku, 2 kandu je. Buat 2 kandu, ni balik habis, dah habis. 2 kandu pun. Oh, dan ni Tuhan Awi dia dengan laku dah pula. 25 kandu. Buat bola je 4 jam. Oh, laku. Nah. Tapi, babah dah semayang. Pasal apa? Pasal tidak sabar dengan ujian kesenangan. Ha tu. Dengan senang pun ada tak? Dan nak berhenti semayang maghrib, warna dah laku. Dulu kurang laku boleh semayang. Dah ni laku. Nak berhenti semayang maghrib, 20 buah sampai rejek. Berhenti telur 16, berhenti kosong 4, berhenti satin 3. Nak pergi semayang? Tembok dulu lah Mia tembok. Dan oleh Abi tembok, orang yang pertama, orang bangsa. Nah, syaitan kata, bukan sama si sekali. Sekali-sekala, dua kali, dua kali. Lama-lama, Allah bisa tegal biasa itu. Kek dah nak semayang. Nah, dengan sebab senang. Nah, gitu. Uji dengan anak. Ada tak? Dengan anak. Uji anak. Nah, uji dengan isteri, dengan suami, dengan kerana ibu bapa, orang tua, macam-macam. Kita tak nak lari daripada ujian, cuma kita berdoa minta Allah Ta'ala uji kita dengan perkara yang kita boleh tanggung. Nah, kita minta Allah jangan uji kita dengan benda yang berat, kita nak tahan ujian. Zaman sahabat padang dengan khairu ummati ukhrijat linnah, maka ujian dia berat. Ujian kita tak berat. Pasal padang ni kita bukan khairu ummati. Sahabat sebaik-baik umat. Yang diketengahkan di kalangan manusia, batu Tuhan uji dia berat. Nabi Ibrahim suruh tinggal anak dia, Nabi Ismail, berat ujian dia. Para nabi paling berat, asyadul bala al-anbiya, Nabi kata. Yang paling berat sekali bala para nabi. Anak Nabi Ismail duduk tak dukung, Siti Hajar suruh tinggal. Di dalam tanah Mekah yang tak ada orang, tak ada rumah, tak ada atap, tak ada paik, tak ada lapu, tak ada jalan, tak ada kedai, tak ada apa. Suruh tinggal. Lama mana tinggal? Bertahun-tahun. Tinggal ni, dah Tuhan petok. Nah, maka lulus ujian. Bukan Tuhan dah yakin dengan para nabi supaya jadi pengajaran bagi umat yang kemudian. Nah, kita bukan suruh tinggal anak bini bertahun-tahun dalam padang pasir tak ada orang sayang. Suruh tinggal di rumah tu, di dengar kuliah. Maghrib, isi balik ya. Dalik. Rumah saya takut tak duduk seorang. Dalam rumah, bapak banglo, lapu 16 hutin. Paik 8 hutin. Peti sejuk penuh dengan makanan. Tinggal pula sejam je. Tak boleh. Ada? Mana? Tewas dengan ujian. Di dengan anak ini. Kan kata dah kan? Ha ni dah tinggal kedai. Apa dah tinggal kedai? Subuh dah 5 hari sekali. Kuliah subuh. Tak jadi tampak. Bukan dekat dengan surat. Tak boleh start saya jual. Nak pergi buka air, buka api apa semua. Nak, bau. Lepas orang semayang subuh, orang mari dah kedai nak minum air. Mana orang terakhir itu sebelum subuh, setengah jam saya kena pergi buka api tu. Panas air, air panas apa semua. Nak, lepas tu tak dah lah. Tak dah, tak dah. Ha. Dah kuliah maghrib, maghrib dah dah pasal saya tutup dekat maghrib. Dah nyapu apa semua, bilang fitih-fitih gini. Nak, 7.40. Nak. Tapi tak nak mak dah bulan puasa. Tak nak mak buat makan dah. Depan kali tu. Nak pinggang tak? Patut tak dah tak? Eh dah pula. Ha, jenis ni jenis nak. Tak usah kata Tuhan. Manusia dah lebih pula. Nah. Tak dah. Jadi tak dah makmur. Tak dah. Kerana? Kerana niaga. Kerana kerja dah tak? Dah hari tu oh, sibuk saya sini. Saya naik pakat sini. Banyak hal. Kejap mesyuarat rindu. Turun kumpul balik Pening pulak. Pak Pening nak jumpa orang. Begitu gini. Klien lah. Kau sata macam-macam. Tak dah. Tak rapat dulu. Nah, dengan sebab jawatan. Ada yang dengan sebab sokang. Sokang apa? Oh dengan sokang apa? Ini api pada ulu dalam ulu mui. Habis. Dengan sebab sokang. Dah dang di surat orang ngajar. Seorang tu guru mengajar, kitab Matra'in Badrin, orang dengar, 3 orang ni. Kitab yang begitu hebat, 3 orang ni dengar. Penduduk kampung, 300 orang. Nah. Dia main bola? Tak dah. Main bola. Baik kita, hoki, macam-macam. Orang paling ramah, main bola. Nah. Pening dengan bola. Divisi 4, main. Tak dah, kita dengar. Nah. Bawah 16, bawah 21, 21 tahun ke atas, skuad harimau, skuad bro, banyak skuad, 45 tahun ke bawah, Kalau nak masuk dalam lubang kubur ke atas, macam-macam betul. Dadah, bukan salah main wadah, salah main wadah, tapi bila Allah Ta'ala panggil dadah. Ha, situ baru salah. Nah. Di jadi barang siapa yang tak dang sembahyang, tak dang sujud kepada Allah dengan sebab sibuk dengan hal-hal kerajaan, maka Tuhan akan bangkit dia di hari kiamat duduk di belakang skuad Firaun. Na'udzubillah. Nampak? Nabi kata ni, وَمَنْ لَمْ يُحَافِزْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورًا wala burhana wala najata yaumal qiyamah. Barang siapa tak dapat menjaga semayangnya, nampak, maka tidak adalah bagi dia cahaya pertunjuk dan kelepasan daripada azab akhirat. Wa kana ma'a fir'aun, dan dia akan bersama-sama dengan Fir'aun. Kerana berhimpun di padang mahsyar macam perhimpunan sukan Olimpik. Masing-masing akan duduk di belakang skuad masing-masing. Nabi pegang liwa'ul hamdi. Ini cerita. Cerita benar. Imam Al-Qurtubi sebut dalam kitab beliau, Tazkirah. Imam Ibn Qasir sebut dalam kitab Yaumal Qiyamah. Nabi pegang bendera liwa'ul hamdi. Orang yang ikut Nabi duduk belakang bendera Nabi. Nampak? Macam orang-orang balik itu lah, sokang lah. Nah, maknanya kan depan dia pegang bendera itu dengan tulis tu. Nah, ha. Kanada, rotis saja. Maknanya hak Kongo nak pergi duduk di Kanada lah. Leh. Kongo duduk kat Kongo. Nabi kata wa kana ma'a fir'aun wa hamman wa qarun wa ubay ibn khalaf. Pak ni pegang dera raja. Nombor satu Fir'aun, skuad Fir'aun. Nah. Nombor dua Haman, menteri kanan Fir'aun. Nombor tiga Qarun, Tan Sri Qarun. Yang keempat tokoh korporat Ubay anak Khalaf, tokoh pedagang korporat Mekah, bapak munafikin. Jadi katanya ulama, maksudnya dengan sebab lalai daripada benda wajib, dengan sebab pemerintahan, dia akan duduk belakang panji-panji Fir'aun. Fir'aun dilupa Allah dengan sebab hebat kerajaan dia. Oh, dah dia kena sambut ni, pelacuk ni, mari daripada luar ni, peserta-peserta perahu layar. Nah, beragak lah kemarin dengan artis-artis terkenal. Nah, tiap-tiap peserta kapal layar dengan artis masing-masing. Lalu habis lah, pusing mandor. Lambat ke ayat gandu ni. Nah, oh, ayat gandu pun bangun kot lambat kan. Oh. Nah. Nah, buat gua ni. Macam-macam jenis permainan ada ni. Dengan berjoget, dengan menyanyi, habis buat mari. Hak mendir, hak Tuhan larang, hak Nabi laknat, ada lagi. Perempuan mendedahkan aurat, perempuan menyanyi, perempuan berjoget, menari-nari. Nah, capu gaul laki puan, ditinggalkan sembahyang. Nah, macam-macam ada. Ada apa lah? Wa kana ma'a fir'aun. Duduk bawah dera Fir'aun. Oh, beng muka masa tu. Kau duduk belakang dera Fir'aun, beng muka. Faham? Dari bawah Fir'aun tu duduk depan. Barang siapa yang sebab dengan urusan apa benda ni, jabat kita begini, lala daripada kewajipan agama, bersama Haman. Nampak? Duduk dengan Haman. Bukan Hamas Palestin, Haman. Menteri kanan dia Fir'aun. Dia sibuk hal jabatan. Nah, Musyarak siapa tinggal mayat tu musyarak. Dada maghrib tu bi. Tak apa musyarak ting. Nah. Barang siapa yang sibuk dakdang tunai perintah kewajipan agama dengan sebab harta benda. Dia duduk belakang bendera korum. Tantri korum. Nah. Kau amat kau ni kim-kim cari harta pada semayang. Cari harta je. Kalau boleh bawa, ala kuliah di dalam kira dari bawa sekarang. Cari harta tak lalak, cari siapa lalak kamu. La tulhikum amwalukum tu depan. Hei orang beriman, la tulhikum, jangan melalaikan kamu amwalukum. Harta benda kamu. Wala auladukum. Dan jangan pula anak-anak kamu. An zikrillah, daripada ingat kepada Allah. Zikri sini makna benda wajib. Kalau kita cari harta semayang dan tapi benda sunat tak ada nak buat, boleh tahan kira. Tapi hak fardu, hak lepas daripada masuk neraka, tak boleh nak buat. Ha tu kan, rugi. Ini sebab harta, ini sebab kedai, ini sebab tu, ini sebab ni, banyak hal. Sebelah rumah orang ngaji, orang ngajar masjid, tak boleh lagi. Orang joget ni, Padang Syah Bandar, pergi. Dukung anak ni, jalan kaki ke atas. Tu sikalah dok, tu lagi mati dok. Dukung anak, ibu tonggal. Pak, anak kita tengok orang main dukung anak. Anak umur 8 bulan. Nah, nyanyi kan anak bandu jam pun semua. Nah, kan. Waktu kan tu kita ramai ni anak ni lagi sangat. 8 bulan anak ti. Nah. Nah. Dewa-dewa bersuruh oh, turun. Nak tengok ulu dungung kat biji besi mari ha? Nak tengok bunga atai malam ni timbau ha? Ha? Dah kan dah tengok bunga api tapi orang ngajar sebelah rumah ni di biji besi dah pergi orang ngajar tauhid orang ngajar sirah nabi orang betul mati orang ngajar sejarah orang ngajar tafsir lagi ha, situ jahat ha? Situ baru salah. Allah Rabbi. Dengan sebab kedah nega lala daripada kewajipan, dia bersama Ubay bin Khalaf pegang dera dia. No. Tak ada mari sekali sudah tak ada. Saya direct selling. Crown, saya crown, pakat crown. Direct selling. Ah tak apa, kat gigi pun direct tu denar. Faham tak? Ha. Direct saling tak salah, tapi direct saling siapa tak dah sujud kepada Allah seterik masuk neraka tu. Kita tak sunat ke, tak semayang sunat ke, Tuhan nanti dah kan. Nah, dan Tuhan nak pun Tuhan dia ni kabur ni yang modal dulu. Makin darah ia keluar daripada bawah langitku. Nah, faliyakruj min tahti sama'i. Ha, gitu lah. Sila keluar daripada bawah langitku. Maknanya jangan duduk pada bumi aku. Itu maksudnya kita ni berbumbungkan langit. Berlantaikan bumi. Nampak? Bumbung kita, langit. Dan ni lah, siling-siling nak tukang. Dah buat cetak tu. Ha tu komang. Kita tak nampak tu bumbung kita hak hebat Tuhan buat langit tu. Kita tak nampak hebat bumbung rumah kita sat ceiling rumah kita. Nah, nah buat tukar bunga. Mulia pasang pecah-pecah-pecah bunga pula. Nah, oh hebat bunga. Tidur ruang tamu tengok ceiling. Ha dok. Dah kasi dah. Anak temok ni asyik mak ayah panggil ya nak tengok ceiling. Ha. Dah apa lah tak salah tapi kita duk rasa hebat ni moleknya sampai kita lupa. Nu. Langit adalah bumbung kita yang sebenar. Ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. Siapa masa pecah silih? Idza sama'un syaqqat, apabila langit akan mula pecah. Nah, ha ni pecah. Jadi maksudnya barang siapa yang tak sabar dengan ujian Allah, tak reda dengan hukum Allah, Orang kata dah ni hukum hudud mana? Dah lewat, tak pernah sabar, tidak diribung. Ketinggalan zaman, tidak maju, layak diletak dalam muzium, sepatut dibuang di dalam longkang. Macam-macam hal dia kata. Nah, tidak dapat diterima oleh ramai. Macam-macam dia kata. Nah, puak-puak yang tambuh ke hukum Allah ni, tak usah cakap banyak lah. Faryakrut min tahti samai. Sila keluar daripada bawah langit tu, Tuhan kata. Bukan kita, Tuhan kata. Tuhan punya langit. Mana hamba keluar lah. Hamba dah lagi di mana? Nak hidup di mana? Ada jual planet lain? Pasal Hindu? Tak ada. Kalau ada jual, dia dah beli planet gotik. Nak duduk di nyungah pasal taluk hudu. Pasal tak reda dengan hukum Quran. Nah, ha. Jadi siapa-siapa ke? Kulit hitam, kulit merah, kulit hijau, kulit biru, kulit kuning. Ha, pala pas pergi, pala bujuk, pala macam pala rugby, tak ada kira siapa-siapa. Semua kena terima hukum Tuhan. Tak terima, get out. Keluar daripada langit. Datuk mana tak lari belaka? Muka tak malu? Datuk rumah hambat dah, main rumah lagi. Muka tak malu? Betul tak? Bukan orang lain muka tak malu. Pok dara kita, anak dara kita. Orang yang tak suka dengan hukum Islam, Allah telah halal dah dalam hati. Sila keluar, berambu belaka. Dah mana duduk kau? Tak kerti wasa tu. Nah, dan taklah menuntut ia akan Tuhan yang lain daripada aku. Faliyatlub rabban siwa'i. Sila cari Tuhan lain daripada aku. Maknanya tak sah duduk mengaku Islam lah kalau mutalak Islam. Tak sah mengaku Muhammad Allah lah kalau belakang hukum Allah. Mengaruk ilmu ni. Kalau Islam mu kata tak suka, Islam tak boleh, Islam ketinggalan zaman, tak usah rubuh nama Islam dalam IC. Mana begitu? Cari tak baikkan lain ke? Nidak kau suruh tukar nama, marah. Dan ni hudud mana? Hudud tak layak. Dan hukum potong tangan, waling. Oh, gitu dah nama dia. Nama saya Yusuf. Ah, tukar, bubuh. Munyani, son of Karupile. Oh, dia marah ke mana? Boleh awak ni. Wahajar cakmat. Wahajar mana awak dah reti bahasa? Awak ubah nama Islam jadi sebuah. Orang ingat ke Islam sungguh. Awak kata hukum Quran tak ada jalan. Hukum Islam kena zaman. Mana boleh buah nama Islam? Buah nama lain lah. Kek-kek orang ingat ke awak Islam. Orang nikah dengan awak. Tak jadi anak dara orang. Dan ni kalau tolak Quran, bukan Islam. Nampak? Tapi kerah aku ni. Ini bunyi macam kan, tapi dia kena gitu kan. Tak boleh kena konar-konar, tak boleh siap. Nah, main koke, lambat boleh. Lambat faham. Nah, mana kan dia dah pakai, ada kan kita kata kan, dosa tak bayar, berapa beli mu dosa. Oh, sedar kamu ni. Ada juga jenis mulut serupa gitu. Lepas tu kita nak rocker ke, kita nak rempik ke, kita nak apa benda ni main ke apa ke, jangan sapa tinggal semayang. Jangan sapa kalau dalam bak dosa pala, kita buat ngaji. Buat sendiri-sendiri, jangan. Nak nano lah. Jangan lebih pada hak. Ada juga kaki ngaji. Orang kata haram. Haram apa? Mu tengok haram. Haram pun ada juga. Ada 3 kilo haram. Kita kata dosa tu pun, dia jauh lagi kaku sekuni nak tengok. Ada juga jenis ngaji kita. Ha, jenis gini kena molek. Jadi murtad, kafir, kekal selama-lamanya dalam pilihan. Sebab istihza bi ahkamillah. Memperengah, mempermain hukum Allah. Nano saja Tuhan ada Allah. Nah. Takat congit mutuh lah sungai ke. Mana? Tapi ngaji hukum Tuhan balik awal. Nah. Pengajaran yang ke-37 citra dalam hadis dari Luqmanul Hakim. Ia hamba Nabi Allah Daud bangsa Habsi. Kau boleh kan? Luqmanul Hakim ni wali Allah. Ataupun hukama orang cerdik sungguh. Siapa Allah Ta'ala abadikan nama dia sebagai satu daripada nama surah dalam Quran. Surah Luqman. Hebat ni. Tak, surah Luqman. Surah Hisham tak ada. Tak. Surah Idris tak ada juga. Surah Luqman. Surah Abdullah tak ada. Surah Luqman. Bangsa Habsyi. Habsyi ni bangsa yang paling hitam. Hitam daripada negro. Negro tu Amerika. Nampak? Ha, tu negro tu. Kulit hitam Amerika. Tu negro. Nah. Habsyi ni kulit hitam Afrika juga tapi ya hitam. Mana kalau negro Amerika tadi duduk kat Habsyi? Ah, ha, orang negro tu bagi orang kulit sirup. Ah, bagi kulit sirup. Mana hitam ni Habsyi? Kalau bagi Mekah jadi jumpa. Nampak? Ha, nampak mata gigi-gigi. Pihak saya putih, orang lain tak apa benda. Tuhan buat. Tapi Luqmanul Hakim ni cerita dia, dia lebih hitam daripada Habsyi lain. Hitam lagi. Nampak? Mana kalau dia kipas so lagi mana ni orang jadi tak jadi nak suap makanan. Kejut tengok ni hitam. Tapi dia kata hati putih. Ha, tak apa hati putih. Hati putih. Kita muka putih, hati hitam letum. Nak tambuh gitu. Nah, muka udah tak apa hati jamek. Muka jamek, hati jamek, alhamdulillah. Ha, dia nak gitu. Mana dalam nombor satu, inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum au kama qala. Allah tidak saja akan melihat zahir kamu yang rupawan, pakaian kamu yang mahal harganya. Ha, tetapi Allah lebih dulu melihat hati-hati kamu dan amalan-amalan kamu. Itu nombor satu. Muka jomel, hati jomel. Ha, alhamdulillah, dua nikmat. Muka uduh, hati jomel. Alhamdulillah, tak apa. Akhirat jomel juga. Muka jomel, hati uduh. Muka putih, hati hitam. Ha, ni balik awal. Oh, teruk lagi, muka uduh, hati uduh. Ha, lagi berat. Faham tak? Ha. Capu biru ni orang Habsyi. Nak? Eh? Capu biru. Nak? Haji pergi Haji. Haji pergi Mekah. Nak? Eh? Apa Haji tengok? Eh, Haji. Haji tengok tak? Habsyi. Mekah. Tak tengok? Tak pergi Mekah. Tak pergi Haji mana? Olek-olek benda ni. Tak ada aku lintang tau. Orang bakal jubah. Bakal jubah sebeh. Nak? Rambut dia putih-putih-putih-putih. Macam takar wang tu. Eh, tengok tak? Biru tau. Gelak macam minyak tau. Ha. Gitu. Haitang sungguh lah. Sebab dia kalau dia lalu orang habis. Berhung habis. Dia cerita dia. Dalam manakit Luqmanul Hakim. Nah. Semua tepat orang tengok dia. Kejut lah tu. Kalau negeri Amerika tu. Ceroh lagi lah. Ha. Michael Jackson. Tupac Amaru. Ha. Ha. Ceroh lagi lah. Ha. Gulik. Haitang tu. Tapi tak apa. Akhirat tak ada dah. Dalam surga putih semua. Tak ada kulit hitam. Nak? Tak ada. Ini sebetul je. Sebetul je. Hitam-hitam ni sebetul. Ini dah lama. Nak? Yang hitam akhirat, orang yang terhaka kepada Allah. Orang kapi hitam belaka dia. Mak Saleh hitam itu. Walaupun comel muka dia. Oh comel. Paris Hilton. Putih leku. Oh bakit akhirat lagi. Hitam betul. Orang munafik, orang yang bila dia pergi masjid, dia pura-pura cerita hak Islam. Nampak? Tapi duduk belakang masjid, dia tukang duduk kat orang minyuara, duduk kat tukang anju joget apa semua. Nah, ha, ni muka hitam kok. Yaumat tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ha, gitu. Pada hari itu, ada yang muka menjadi putih dan ada yang muka menjadi hitam. Hari kiamat. Orang yang hitam sehitam-hitam macam Habsyi pun kalau masuk dalam syurga putih. Kerana sebelum masuk dalam syurga akan mandi dalam sungai syurga. Nah. Jadi comel bagi tak ada. Orang tua jadi muda. Batu orang hitam nak masuk syurga. Ha. Hitam tapi bila masuk jadi putih. Dalam neraka ada putih. Hitam habis. Walaupun dia putih selepuk keturunan Nabi. Abu Lahab, Abu Jahal. Oh, keturunan Nabi. Tok Said lah. Lagi pula Bani Hashim. Lagi pula Quraisy. Dalam api tu. Api bila kena jadi hitam. Eh? Ikan goreng kalau anguh jadi hitam dia putih. Jadi hitam. Nak? Maknanya kalau kita duduk atas dunia kulit putih. Wak terhaga kepada Allah. Wak masyarakat. Masuk neraka jadi hitam. Dan kalau duduk dalam dunia hitam dah kulit. Geraka pula. Kau hitam ni. Nah. Ha. al-jannatu lil muti' walau abdan habasiya wan naru lil 'asi walau sayyidan qurasiya. Nabi kata syurga itu untuk orang yang taat walaupun hitam lagi pula hamba orang. Neraka itu untuk orang yang derhaka walaupun apa benda ni putih lagi pula keturunan untuk saya. Memberi oleh Allah kepadanya akan ilmu hikmah yang tiada memberi ia akan dia akan nabi-nabi. Jadi dia dapat hikam. Hikam ni hikmah-hikmah. Allah beri kepada dia. Yang Tuhan tak beri kepada nabi-nabi lain. Dia bukan nabi. Dia dapat hikmah. Tuhan beri dia ilham. Kata Luqman al-Hakim, aku telah khidmat akan 4,000 nabi dalam 4,000 tahun. Aku pilih daripada perkataan mereka itu akan 8 kalimah. Dan iaitu inilah apabila ada engkau dalam semayang maka pelihara olehmu akan hatimu. Kata Luqman al-Hakim. Kalau kita semayang, maka jaga hati, jangan lalai. Kita di luar semayang, kita lalai dah hati, dah ingat kepada Allah. Boleh tahan kira. Dalam semayang lalai juga. Tak sama benda. Allah beri kepada kita 24 jam. Dalam 24 jam ni dalam lebih kurang setengah jam atau 20 minit saja untuk kita mengadap Allah. 5 waktu sembahyang, 1 waktu 5 rakaat, 5 minit, 5 waktu 25 minit. Bos setengah jam lah. Kalau lambat sikit rokok. Setengah jam sehari daripada 24 jam untuk ingat kepada Allah. Dah ingat juga orang. Maka bila kita nak sembahyang, kita masih nak takbir tu, kita berdiri tu, kita ingat gini dalam hati. Aku nak khusyuk sekali hari ni. Tutup guru dulu dia ajar. Maksudnya jangan Allah wakbat dulu. Nah. Dah apa tayak akhir tu dah ingat sekarang nak kosong. Nah, dia main gitu 18 tahun. Masa berdiri tu. Nah, masa masuk asar, mari dulu nanti. Aku nak kosong kali malam ni. Dah ajian aku kosong. Gitu. Nah, kita pun tiga kosong. Tiga boleh serakaat mujur. Nah, dah kalau dah ingat gitu pakai dengar tu imam. Tak khasyuk lah. Nolak tengok tu iman. Nah, duduk belakang tu iman, tengok tu iman hati. Orang dengar bacaan, hadirkan hati, tadabur bacaan iman. Nah, sedar kita mengadap Allah Ta'ala seolah-olah kita nampak Tuhan. Dan Tuhan setiasa nampak kita. Kan kata tu makam ihsan. Makam ihsan ni kita semahyang seolah-olah kita nampak Tuhan. Kita tak dapat martabat boleh nampak Tuhan. Maka Tuhan nampak kita. Fa'lam annahu fa'lam innahu yaraka. Maka hendaklah kamu sedar Allah Ta'ala melihat kamu. Fa'izan fa'ahsin ibadataka ilaihi. Maka kata ulama, maka bila begitu, perbaikilah amalan kamu kepada Tuhan. Kerana dia setiasa melihat kita. Boleh dua rakaat mujur pada, tak boleh langsung. Lala biasa dah. Sebab tu khusyuk bukan wajib. Tapi sengaja kita tak khusyuk, itulah dosa ni. Khusyuk tak wajib. Tapi kita sengaja tak mau khusyuk. Situ salah. Situ haram kata ulama. Mana kita tak semayang, kita nak ingat pada dunia sengaja. Itu salah. Dosa. Tapi kalau kita memang nak khusyuk, tak dapat khusyuk. Jadi lala juga. Situ tak dosa. Sebab kalau khusyuk ni menjadi kewajipan, amal maksudnya tu. Dah berapa orang khusyuk semayang? Nah. Ni, mana ingat sampai hati. Kan Nabi kata dah bila kita akad takbir, dia mari. Mula-mula bang dia lari. Kita akad, kita komak dia lari pula. Lepas tu mari pula. Kita takbir, dia duduk dekat. Kata Nabi dia mari kat telinga kita, dia kata uskut kaza wa kaza. Ya pulang uskut kaza wa kaza. Hei pulang, mu ingat benda ni. Mu ingat anak kecil buat ni. Kita dah semayang lah atas TV anak kecil. Oh ni dah bayar gede ni. Oh kat dia kau nak mari. Macam-macam hal dalam semayang. Orang puan nak nasi, posek berah, tumbuk belacang, gila pok. Tak, pak kaki main kovitin, naik kovitin dalam tayak awal. Kau nak pergi tengok kapal layar gede-gede pas mayang, tak ada belayar tu. Tak ada takbir tamu, tak apa ke salam. Nampak? Dan oleh sana jumpa lalu dengan pelayar-pelayar. Cuba hadirkan hati. Cuba tu boleh pahala. Lepas tu berlawan dengan lalai pulak, lalai mari kaca, setan mari kaca, dipanggil mujahadah pisalah. Perjuangan dalam semayang boleh pahala tak? Dia main tolok pergi, tolok pergi, tolok pergi, tolok pergi, assalamualaikum, boleh pahala tak? Kita khasyak, ibu mari kaca, kita hanya ustaz. Nah, bila hanya ustaz, mari tengok, aku lalai, kita pun ingat semula, boleh pahala. Perjuangan tak tu? Nah. Mata-mata tengok 47. Mata kalau boleh tengok 47. Nah. Hmm. Jangan tengok terimang. Kita tak terimang. Dia akan terimang. Saya dah dapat fadilah. Yang kita tengok terimang. Tengok terimang. Keplekat gajah duduk. Nah. Hijau tadi biru. Ha. Main gitu. Rokok. Dia tengok kaki je. Oh, ada sedih. Tak kurang kuku. Main tengok kuku je. Berat dan nama. Oh, tengok jam ni, tengok jam, tengok kuasa kuku 9. Nanti tengok jam. Tengok TV je tak? Tengok TV. Dia bola, final. Brazil lawan Argentina. Nah, dengan karit main. Takkan dah tutup. Seluruh itu je lah. Nah, masih tak tengok kat 3 keling. Muka Ronaldo dah jadi. Nah. Kalau pergi semayang dalam bilik pun bunyi sorok. Gun, gun, gun, gun. Nampak? Semayang apa lagu tu? Odoh. Dan apabila ada engkau dalam rumah orang kaya, maka pelihara remu akan dua matamu. Mata jaga. Sebab apa? Sebab kalau kita tak pandai, kita pergi rumah orang yang banyak harta daripada kita, kita akan kata hak kita tu kurang, tak pandai. Hak dia pandai pada kita. Akhirnya kita lupa syukur pada apa yang telah ada. Takut itu. Tapi kalau kita tengok harta dia, kita tak sapa tangga tu, tak salah. Ulama kata. Yang salahnya bila tengok dia molek, kita rumah buruk je, dia rumah batu. Aku dia nak senang. Haa, tu Tuhan tu. Nak. Kena pandai kau pergi rumah orang. Adab-adab ni adab yang baik di rumah orang. Lepas tu kalau kita orang senang, kita jalan, kita kawan orang miskin, kita tengok rumah dia. Moleknya rumah aku pada rumah dia. Tak. Haa. Bawa kepada syukur. Kalau Tuhan kuat aku susah menjadi susah aku. Haa. Ni tengok rumah orang, dia tak cukup rumah. Caa, lalu khak suruh lelaki dia beri. Beri, beri, beri, beri, beri. Dia kata ke lelaki dia, kenapa? Itu pagar mak pula. Gini lah kita beli bang. Buat gini lah. Oh, itu pagar baru rumah lain. Nah, ada rumah dia macam pagar biasa. Jaring-jaring pakai welding itu. Oh, ni air berada mah. Macam rumah berang. Nah. Oh, ya. Siapa beri mesin kereta. Tengok. Tukar lah rumah ni. Katak-katak-katak buang timah kereta. Nah. Dah cukup lah mak. Berat ni. Berat. Jadi, bukan kata salah molek. Jadi, seolah-olah. Dah molek semua. Eh? Boleh pergi rumah kaya tak apa. Tengok tak apa tengok. Jangan membawa kepada kita lupa apa yang kita ada sebenarnya satu nikmat. Kalau banding dengan orang susah, kita banding dengan orang kaya memang susah kita. Jangan banding dengan orang kaya, banding dengan orang susah. Nah, dalam bab ibadat baru kita tengok orang kaya. Dalam bab dunia kita kena tengok orang miskin. Dalam bab ibadat, dalam bab ilmu kita kena tengok orang kaya dari kita. Kita duduk kat ulama-ulama baru kita rasa kita tak ada ilmu. Banyaknya ilmu ulama aku dah itu pergi teru. Ni duduk kawan dengan orang kurang ada kita. Kita rasa kita banyak ilmu. Tak, tipu setan. Nah, kita ibadat lebih sikit pada orang. Kita rasa lebih kita. Kita kawan dengan orang dekat dengan Allah Taala sikit ibadat kita. Kau kata nak malam-malam sahaja 400, 350. Aku 5-6 ni. Ha, dia rasa. Nah. Kita wirid ha suka sangat. 100 kali lekok tasbih. No, rasa hebat dah orang lain malah aku 100 pun grup 1000. Ha dah mu kawan dengan set-set tu. Hak malah tu cuma tengok orang yang kuat beribadat. Belum terbit matahari 70,000 la ilaha illallah. 70,000. Nah, masa matahari terbenam 7,000. Nah, ha sikitlah kita. Ha tu cara dia. Dan bila ada engkau dalam antara segala manusia, maka engkau peliharakan akan lidahmu. Lidah ni jaga. Lidah jangan menipu, jangan dusta. Istimewa pula kalau dusta itu membawa kepada jatuhnya maruah orang dengan sebab dusta tadi. Ataupun maknanya dusta yang menyebabkan rugi harta benda orang. Itu dusta tu dosa besar tu. Dia dekat dusta dosa kecil. Nah, dusta dosa kecil, dusta yang tidak membawa kepada gugur maruah orang, malu aib orang, dusta yang tidak mengambil harta orang. Dusta yang ambil harta orang juga. Dia pergi ngaku, wah, kata maknanya benda ni dia bayar dah apa semua. Padahal tak bayar lagi. Itu dusta tu dah susah pasal boleh harta orang secara batin. Dusta cerita tipu ham menyebabkan orang percaya jadi aib orang lain. Cerita lebok kan? Tak? Dia kata dia tengok sendiri maknanya. Mamak ni maknanya bawa awet gini banyak petang pada hadap tengok sekarang. Saja je nak suruh orang buruk. Ha, dusta tu dosa besar. Nah. Dusta yang memang cakap lebong yang dosa kecil. Dia tak terlibat dengan harta orang, tak terlibat dengan maruah orang. Cakap dia seorang. Ha, dia kata. Nak cakap-cakap-cakap ha, piti dia kata saya bulan 4 hari boleh lah 2 juta. Ada kata ini cakap ini. Nah, ha, piti banyak. Piti banyak. Dia tipu orang. Ya, dia nak tipu orang. Dia boleh cakap seorang gitu. Dia ada yang nak kapur sekolah orang tu. Nama-nama dia juga gitu. Dia banyak tempat lah sekapur orang. Tak kan? Lumrah dia gitu. Ada jenis gitu. 2 juta dia ada. Dia cakap kita dia boleh. Dia ada 2 juta. 2 juta dia ada piti. Dia kerja jaga. Kerja jaga 2 juta. Dia ada piti 2 juta kan? Ha, dia tak tipu orang 2 juta. Dia cakap wasjak saja supaya orang tengok dia hebat. Lepas tu dia suci. Ha, ni. Pasal harta orang tak rugi. Maruah orang tak tercemuk dia orang je. Nah. Orang lalu. Dia nak bersikai. Nah. Pedas ikat dengan tali ropi lah pedas. Dia dah lalu kereta kacis je. Dia tu kereta raya tu. Tak tata minyak. Nak jenis cakap gitu. Ah, tu tak terlibat dengan harta orang. Tak terlibat dengan maruah orang. Apa sebut? Nah. Jenis cakap so. Tak boleh tak. Tapi jangan tipu sampai aib orang. Batu walaupun benda benar pun jangan cekak ni. Mereka nak islahun nas, memperbaikkan masyarakat apa? Kita cerita keburukan yang berlaku oleh umat sekarang untuk memperbaiki orang, bagi pengajaran pada. Tak apa tu. Nah. Walaupun cerita benar jangan cerita ni kadang-kadang boleh membawa malapetaka. Kita tengok isteri jiran kita bandar. Ha. Jiran kita ni kita baiklah suami dia. Kita jumpa isteri dia cakap dengan lelaki seorang. Kita pergi kabur lalu ketuk lelaki dia sekarang. Ha, bahaya. Dosa besar gitu. Walaupun tu. Memang dia cakap sungguh. Haram. Dari kabur. Nampak lagi? Tu betul. Dah kalau tak betul. Walaupun maknanya. Dia jumpa sungguh. Bukan kita reka. Kita tengok sungguh. Nah. Siap kita ambil video klip ni. Nah, dari kabur kot ke suami. Sebab boleh membawa kepada perceraian. Pasal benda yang dia cakap tu kita tak sahih lagi. Nah. Toh, boh jabat dia jumpa dengan jalan kapur suruh ambil barang begini-gini esok jangan lupa. Nah, ha, jadi bini kawan kita ni terpaksa kena berhenti takkan aku berhenti. Dengar, kita pergi kata dating kau. Ada boyfriend. Ha. Ha, jadi kita lah ni. Tu benda betul berlaku lah. Tiada kata reka. Nah, kita suruh nak benda-benda gini. Di kapur lalu ketua ni. Pecah belah rumah tangga. Nah, kita tengok suami dia gendong dengan awet seorang. Eh, warna yang pulak ni. Nak, atas motosikal. Jumpa di Ulu Dungung. Gendong atas motor. Nak, apa perlu kemah gitu. Jangan kabur ke bini dia. Pecah belah rumah tangga dia. Kalau nak kabur, nak tanya, ditanya hak tukang gendong. Haa, aku tengok mungkin gendong kau puas sekarang ni. Kau puas mana gendong tu. Nak, munikah orang angin ke gua ni. Dia pun terang dah. Buruk kuah tu kejar dia kuah-kuah. Nah, jadi aku siang dia lopak tangan tu kuat lagi. Oh, gitu. Ha. Dah luruh. Nah, dah kena tergi kabur lalu. Cablah. Malah kadang pun jimau ni. Berlepung-berlepang. Macam-macam terbang. Nah. Ha. Dah. Benda dok-dok. Tu lelaki kita natang mana pun lopak kabur. Ha. Walaupun maknanya benda tu sungguh. Dan sadar yang kabur ke, kepada orang yang boleh jadi rosak rumah tangga dia kan? Betul sungguh isteri dia ni ada boyfriend lain. Jumpa dengan lelaki tu dua kali dah jumpa. Nah, ha, minum air sama gelas segelas tu dua seterah ada payung latah kaki pula kuih ke bawah. Eh ni bukan bos jabat dah ni. Ni kurang-kurang piung ni. Ha. Kasih benar jangan kabur lagi ke suami dia. Kabur ke isteri dia jumpa. Ha lagi cara dia. Sebab dia tak malik gini, awak dia suami dia. Ha. Kalau tahu dia suami awak, susah awak. Madu keluarga itu gini. Berhenti buat dia tak malik gini. Saya rosia saya seorang. Ha. Dia dengar. Takut. nak berhenti jadi baik kan, selamat umur kan. Ha. Dan bila engkau pada hidangan maka tiada lima akan perangai pun, kita berhenti kata dah. Wallahualam, ada dua soalan. Soalan yang pertama, terang, cuba terangkan adakah sama pahala memakai serban ada ekor berbanding dengan serban tak ada ekor. Lebat ekor ni. Mujur bak serban, kalau bak nombor ekor tak pergi. Baik. Apa yang ada disebut oleh ulama-ulama, serban ni dia ada dua jenis. Yang pertama serban yang ada ekor. Dan inilah serban yang dipakai oleh Nabi SAW dan para sahabat kebanyakan. Satu lagi serban imamah yang tidak ada ekor. Nah, kedua-dua ni boleh pakai apa ke? Nah, ni sebanyakkan serban orang Mesir, orang Morocco, ni tak ada ekor. Serban ada ekor ni serban orang, serban Saudi ada ekor. Orang Saudi, orang Yaman, serban orang Sudan, nah. Serban orang Iran ada ekor. Nah. Kalau belum Mesir dah kena ni kurang ekor. Nah, menaikkan golongan setengah-setengah golongan. Baik, dua-dua ni boleh pakai. Dan kemudian ada pula ulama kata kalau kita nak simpan ekor serban, bila kita lilit serban, jangan kurang daripada 4 jari. Maknanya kalau nak ada ekor biar panjang tu, biar panjang ni dan sampai sehasta sahaja. Paling panjang sehasta lah. Nah, sehasta. Kalau kitab jawi sebut dalam kitab Buryatul Tulab. Nah, rujuk situ kitab Buryatul Tulab. Nah. Kalau kita Arab, Kitabul Imamah, kitab pada menyatakan hukum-hukum serban. Tak? Mana kalau kita nak pakai ekor, biarlah ekor tu 4 jari. 4 jari lebih kurang 3 inci dan ke atas. Paling panjang 1 hasta. Jangan sampai punggung sehasta. Tak? Tapi kalau nak pendek pada tu, baik tak payah ekor. Serban lilit sahaja. Lepas tu ditanya mana banyak pahala. Kalau hak hakikinya, wallahu a'lamu, Allah lebih mengetahui. Tapi kalau mengikut hak rutin, zahirnya, hak Nabi Bakar. Hak Nabi Bakar dia ada ekor. Nah, maka hak Nabi mesti dia ada fadilat. Maka kalau kita pakai hak ada ekor, sunat dah, pakai hak Nabi lebih daripada sunat ni. Nah, dia begitu. Bolehkah terangkan cerita tentang perihal jin? Nama lain bagi jin. Sejak bila wujud jin? Apakah ciri-ciri jin? Bolehkah seorang muslim itu menyentuh babi atas alasan perubatan mengkaji penyakit berkenaan yang dibawa oleh binatang tersebut? Soalan terakhir tentang jin, bagi dia nak ceritakan tentang perihal jin. Banyak sangatlah kalau cerita jin ni. Nampak? Kalau kita nak lengkap lah cerita berkenaan dengan jin, ada satu kitab yang ditulis oleh Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Nampak? Alamun jin, alam jin. Panjang lebar, start daripada depan sampai belakang, bab jin. Satu lagi kitab Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, juga cerita jin, tajuk jin. Neh? Ha? Memang panjang, panjang lebar. Bab asal keturunan, ketua, orang kandang siapa, macam-macam hal cerita berobat dengan jin, jin jahat, jin baik. Cuma kita jawab rekah ya tak? Nak tanya sini. Nah. Mana jin kata pendapat jumhur ulama daripada golongan malaikat. Nampak? Dan pendapat pula yang jumhur juga mengatakan iblis daripada golongan jin. Jadi kalau golongan jin yang baik, mereka ni maksudnya jin Islam lah. Bukan-bukan. Yang pertama saya salah. Yang pendapat jumhur ulama mengatakan bahawa iblis daripada golongan jin, bukanlah malaikat. Iblis daripada golongan jin. Malaikat ni disukudok. Nampak? Sebab bila iblis ni enggan sujud kepada Adam, ayat Quran kata wakana minal jin. Dia iblis yang tak mau sujud ni, dia adalah daripada keturunan jin. Dia gitu. Ini pendapat yang kuat daripada keturunan jin iblis. Jadi jin Penciptaannya daripada api. Kita tanah, malaikat nur cahaya. Nampak? Khuliqatil malaikah min nuri. Nabi kata dicipta malaikat daripada nur. Wa khuliqatil jan min nar. Dan diciptakan jan. Jan tu jin lah. Nama lain dia jan. Jan dia lah. Aha, jan. Nampak? Ha. Woi mana jan? Ha, jin tu. Ha. Neh. Jan min jin juga. Mana jin dicipta daripada api. Kita tanya lah. Neh. Kemudian boleh Nabi pula cerita, hari cerita hak saya sahih lah, banyak lagi. Kita ni saudara kita jin. Dalilnya Nabi SAW dia nak dilarang kita menggunakan tulang untuk istinja. Dia kata ke sahabat, jangan istinja dengan tulang, dia makanan saudara kamu, iaitu jin. Nah, jadi kita ni anak-beranak jin. Nabi kata, saudara kamu mana? Maksudkan anak-beranak nasab, saudara fiddin, iaitu makanan jin.